Allah. Kula matur, kula niku ngaji kali para lonte. Lonte sing paling murah niku regane 200.000. Lah lonte kerja setengah jam bayare 200.000. Suarane rakyat 5 tahun kok didol 20.000. Berarti suarane rakyat kalah larang karo regane lonte. Jangan coba-coba nyuap rakyat. Lah awakmu saiki ngedom-ngedom duit, itu sudah indikasi sesuk kowe bakal maling duit rakyat. Soale napa? Nggih mbalekke suape. Wong caleg-caleg niku rata-rata nyuwun 1000 tak kandhani jenengan sing arep nyalek niki. Rata-rata SK-ne niku begitu dilantik dilebokke bank. Mergo ning nggih mbalekke utang. Mila begitu gajian wis ra nampa bayaran, soale wis nggih bayar utang ning bank. Akhire napa? Golek-golek duit korupsian. Iku awale mergo nyogok rakyat. Kowe rakyat yo ngono. Mosok masa depanmu dipertaruhkan hanya dengan uang 20.000? Please deh. Sakere-kerene awake dhewe kira nambahi sugih amplop 20.000. Nggih napa mboten? Sampai bola-bali Kanjeng Nabi dawuh ar-rasi wal murtasi finnar, sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Ayo ibu-ibu milih ndi? Nyogok napa disogok? Mula lawes mejang caleg cangkem kula galak, ra urusan. Aku yo ora mangan duwite caleg kok ngopo. Nggih napa mboten? Bila perlu caleg tak bayari cangkeme macam-macam pokoke. Aja ngremehke rakyat. Mila kula lek ana caleg ngaji ngoten iki kula seneng, Pak. Muga-muga jenengan selamat kabeh. Aja kaya sakniki iki gaweane menguntal duwite pejabat rakyat kabeh dicukupi. Ana kuatu kolu. Aspal diuntal, ya Allah. KTP diuntal, jabatan jual beli diuntal, nopo-nopo kok diuntal. Kulau sering ngomong, kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge apa le? Bajing. Tapi sing mangan duwite rakyat teng gedung DPR jenenge bajingan. Yo cangkeme sapa? Semoga Pak Romli, Pak Kusnanto, Pak Khidir, Bu Jian, Pak Muslim kabeh selamat. Amin. Amin Allahumma amin. Terus ke lu, kok setengah loro. Napa nih? Rolex bro, Rolex. Padake jamu Casio. Ngenyek banget. Jam rego 250 juta ra cocok niku. Kaya jamur go 15.000, bro, bro. Ngenyek banget. Hak kandake Bu Khalisah apa? Aku ngejak ibu kowe lho, tak ajar kowe malan. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki ya caleg niki setekon iki. Niki nggih caleg. Oh, ketua NU. Ketua PCNU. Yes. Alhamdulillah kiai-kiai NU niku rukun kula suweneng. Lah sak pundi-pundi niku kiai nyuwun sewu kiai-kiai niku ra iso rukun. Sing salah sinten? Guru TK. Gara-gara mlebu TK diajari lagu judulnya balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan kula, ngopo kok sing meletus balon hijau? Padahal balon hijau niku balone rupane wong NU. Mila napa wong NU ra iso akur soale balone mbledos. Mbok ya diganti sing meletus mboten balon ijo, meletus balon merah. Ah ngono ngopo kok meletus sok balon hijau. Kula wangsuli kula teruske male babagan cerita niki wau. Wong lahir niku tangane gegem, tegese pengen gegem donya sak isine. Wong mati niku tangane mbek, nyuwun sewu. Wong mati niku tangane mbekar. Bu, ibu, wong mati niku tangane mbekar. Tegese napa? Sak kuat-kuatin jenengan gegem bondo donya. Sak kuat-kuatin jenengan gegem jabatan. Sak kuat-kuatin jenengan gegem napa mawon teng alam donya, begitu mati bakale mbekar. Kabeh diculke. Omah diculke. Mobil diculke. HP diculke. Bojo diculke. Mila si iri nopo Yen wis mati pondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sing nemu sapa Johan apa buktine wong mati ra nggawa bondo bakul helm senajan to helme akeh lak mati ndase yo ora helman yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan sholatullah hop hop hop wiku wis tak sangone 500 mung tangtung tangtung tok ki ngopo lak nabuhi sing tenanan ben kepenak wis bayar 500 sih ngomong tangtung tangtung iso ora apa gantian meneh kene aku tak ning kono ya ayo siap bro kaya wingi aku takoni Gus bojoku lo anu lagu bojo galak kuncine apa tak jawab lak bojone galak kuncine tawakal lan sabar ya ra lho malah dangdutan aja dangdutan melodine tok wae le rasa nganggo dangdeng dangdeng malah kaya dangdutan dong apa ora ya mila lak makan ngaji ki nguyuh cewek ayo sarang-sarang sholatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah sholatullah salamullah sholatullah salamullah ala yasin ayo diling-iling yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan sholatullah Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah mumpung kata santri tak dongake menengo bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai boyo sing kompak amin ngono dolangi kibli kiai sesuk ya heeh belum ning kene kowe oke camrongos ngono kon ngaminke kok malah nora tenanan ya semangat cah pondok iso dadi dokter kaya Bujian iso dadi Kapolri kaya Badrotin Haiti iso dadi Panglima TNI kaya Gatot Nurmantio niku santri iso dadi Kapolda kaya Ahmad Doviri iso dadi Presiden kaya Gus Dur iso dadi Cawapres kaya Ma'ruf Amin dadi apa iso santri iso dadi Mudin kaya Johan wah rapopo sepemudine Johan apa pekerjaannya bungkus jenazah iso mbok modar saiki tak bungkus ngono. Wong kok nyepelek, gelak mantune polisi matane mendelik. Mantune apa? Polisi. Takone mantune apa? Mudin. Ngenyek banget aku. Polisi butuh mudin, mudin ra mesti butuh polisi. Polisi mati sing bungkus apa? Modin. Modin mati bungkus dhewe. Ngapa? Aku ora seneng lak Modin dinyek aku. Diulangi. Ulangi ya. Diaminke ya. Bareng-bareng ya. Aja telat ya. Aja ke susu ya. Prok-prok-prok jadi apa? Bocah cilik diulang ngaji. Yen wos gede dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Shalatullah. Salatullah salamullah. Musiki meneng. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala yasin. Lah cerita sing napa sing disenengi karo Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Cerita sing paling disenengi kalih Allah niku cerita sing apik. Mila kok ana duwe mbah mbahe apik niku biasane anak putune sregep nyritake mbahne. Mila cara wong NU digawe acara jenenge haul nyritake mbahne. Kula curiga kok ana putu ra gelem nyritake mbahne, kuwi biasane mbahne bosok. Kowe ngapa ra nyritake mbahmu, wong mbahku elek gaweane demeni tanggane. Mila ra wani nyritake. Delok mawon, lek wong apik mesti ana haule. Hasyim As'ari ana haule. Gus Dur ana haule. Mbah Wahab Hasbullah ya alal waton ana haule. Aidit PKI ora ana haule. Sugino MTA ora ana haule. Delok wae. Gus Nur Sugiharja ora ana haule. Apa wong metu sangka NU kok? Emangnya lu siapa? Wong belum pernah masuk kok keluar. Saya menyatakan keluar dari NU. Eh, please deh. Situ belum masuk. Kalau yang mengatakan saya wajar, saya punya KTA, kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama. Bahkan KTA saya yang ngasih langsung Sekjen PBNU. Gus, titipan dari Pak Said, KTA-nya Gus Miftah Kartanu. Lah kowe iki nur urung tau mlebu kok metu. Logika sederhanane mlebu dhisik nembe metu. Wong urung tau mlebu kok metu, berarti ejakulasi dini. Gosok pekok. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 176. Sak ngerti kula Qur'ane wong Islam, Al-Isra niku ayate 111. Kok sing mok waca ayat 176, sisane ayat maling neng ndi? Ayo. Niki lak critane elek. Apalagi sekarang banyak cerita di jejak digital. Apa ya pesanane Gus Nanto mau? Apa itu NU merubah kalimat kafir menjadi non muslim? Berarti mengamandemen Al-Qur'an. Cangkemmu aja ngawur, Bro. Kalimat kafir diganti non muslim itu dalam istilah berkonstitusi dan bernegara. Gak ada kaitannya NU mengganti nama kafir dari dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena disinilah sifat tasamuhnya orang Nahdiin, bagaimana menghargai dan menghormati orang lain. Kula niku lak ngaji kali mbak-mbak kafe, saya tidak menyebut mereka mbak-mbak wanita malam. Saya kalau ngaji di lokalisasi bersama para PSK, mereka tidak pernah saya panggil mbak-mbak lonte. Enggak, tetapi penghuni Sarkem, penghuni Doli, penghuni Sunan Kuning di Semarang, penghuni Bandongan di Ambarawa. Saya enggak pernah menyebut mereka lonte. Ning Surabaya begengge ora, enggak pernah. Kenapa? Karena saya menghormati mereka. Mosok aku pengajian mbak-mbak begengge yang terhormat. Enggak. Para lonte rahimakumullah. Ora. Oh, dalu kiai-kiai rumbian iku ngumpul. Ngomong kula nika. Kiai, jenengan iku ngurusi lonte sejak umur pinten? Kula jawab, kula niku ngaji kali lonte sejak umur 19 tahun. Ana kiai sing bengok. What? Jenengan tasih bujang. Ho. Kuat nyatane. Enggak ada masalah. Sakjane pengen apa mboten? Ya pengen, aku ki normal, Je. Terus pripun? Ya ngempet. Masa kiai ngajengan. Radati. Radati. Abot. Ketua PCN rasa melu-melu, berat Ferguson, berat. Mas Gidi rasa melu-melu. Imanmu kuat, imronmu cenut-cenut tak kandani. Abot. Mila kaya kula digunjing kali wong-wong niku, dasar miftah penjual agama serapopo. Daftar dasar miftah itu penista agama. Ngaji ning lokalisasi serapopo. Dajjal ora popo. Kula pas wawancara teng Net TV ini. Apa hinaan yang paling Gus Miftah rasakan? Saya bilang, dibilang dajjal. Gus Miftah marah, enggak. Lah kenapa Gus, emangnya ada dajjal ganteng? Ora ono. Dajjal itu minimal kaya Johan. Ini biasa biasanya. Never mind, it does not matter. No what what. Kata orang Arab, maafi muskilah. Bahkan cerita kula ngaji teng dunia malam itu mau diangkat jadi layar lebar. Perjalanan dakwah Gus Miftah di dunia malam. Wow. Masuk Pak Eko. Tapi sampai hari ini belum saya terima. Saya khawatir itu menjadi riak. Saya khawatir itu menjadi sesuatu popularitas. Kula niku Pak Kiai, ditawani tengkik Andy bukan 4 mata sudah 5 tahun yang lalu. Perjalanan dakwah saya di dunia malam. Tapi semuanya saya tolak. Kenapa? Niki mang catet. Saya jawab kepada mbak-mbak PSK. Mbak, saya ngaji sama kalian lillahi ta'ala. Saya tidak mau kalian menjadi objek popularitas bagi saya. Ingat, Allah menciptakan miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Tujuannya niku. Maka mereka tak semangati. Saya bilang, cukup bodimu yang bermaksiat nak, hatimu enggak usah ikut-ikutan bermaksiat. Ngono kuwi ya dipelintir meneh. Miftah mengatakan maksiat rapopo, sing penting atine duwe Gusti Allah, sing kandha sapa. Aku ora ngomong ngono. Tegese napa? Atimu ki aja nganti melu-melu maksiat kelangan Gusti Allah. Mila senajan to kowe nglonte bareng lonte adus ya salat. Mila kula biasa subuh nika mangkat teng sarkem, mbak-mbak takon mandi besar tak imami salat subuh. Apa ra gagah? Ayo adus. Paparani tokoke sego mangan bareng adus salat subuh karo aku. Allahu Akbar, ana sing mabuk. Allah. Kula maca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Resiko. Ngono kan nyangkem meneh kiai. Wong sok mabuk kok salat ra ditampa karo pangeran 40 dina. Ora tak gagas, nampa apa ora urusane cangkemmu. Urusane karo pangeranku. Lah bocah-bocah kafe niku kon salat ngenteni ora mabuk. Salate kapan wong bendina mabuk. Soal ditampa apa ora niku mboten urusane menungso, urusane Gusti Allah. Kowe ngapa ngatur-ngatur Gusti Allah? Jenengan pirsa sahabat Kanjeng Nabi jenenge Nuaiman. Nuaiman iku gaweane mabuk. Tapi nyuwun sewu cinta karo Kanjeng Nabi sakmodare. Kanca-kanca niku melaknat si Nuaiman. Apa kata Rasulullah? Hei sahabatku, janganlah engkau laknat Nuaiman. Kenapa? Karena walaupun dia itu pemabuk fasik, tetapi hatinya masih cinta Allah dan Rasulnya. Setiap mabuk yo dipacepet cuti karo Kanjeng Nabi ping 80. Dier, dier, dier. Seso mabuk meneh, pecuti meneh niku Nuaiman. Tapi Rasulullah melarang untuk melaknat Nuaiman. Kenapa? mergo atine cinta karo Kanjeng Nabi, atine tresno karo Gusti Allah. Tak takon, logika sederhana nggih. Wong sing biasa jajan lonte nika, lak ketemu germo, germo niku sing dodolan lonte, karo ketemu kiai, kira-kira sing disungkemi kali sing jajan iki kiai napa germo? Tetep kiai, Pak. Kula tahu moro ning sarekem bengi-bengi, nggawa cewek uwayu mbak ini, mas ini. Ting, kula jajal kali germo nih, kiai germo. Mbak ini ki liwat, pakaiannya SMS, silite metu sedithik. Pokoknya pakaiannya wow. Lawang kene, weh, ngene. Liwat. Niki masih arepe ngamar, ketemu kula kali germo. Begitu ketemu germo karo kiai, sing disalami mboten germo sing menehi lonte, tetep kiai. Tegese napa? Saelek-eleke wong niku ternyata punya potensi ketuhanan yang sama, cuman terasa apa tidak? Cangkeme lonte. Ternyata niku, Pak. Itulah jalan masuk saya kepada mereka. Kula niku salat Allahu Akbar awali kula mlebu niku. Sing kula waca surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Mbak-mbak PSK 5 teng mburi kula dalam keadaan menggunakan pakaian dinas, krungu kula ngaji nangis, Pak. Kula kemutan Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Berarti mereka hatinya ada Allah. Buktine ngaji, kula ngaji mereka nangis. Wong Candi Pura ana wong mati setelah ke wong ngaji malah ngrasani sing mati. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe ijo. Sing jilbabe abang insyaallah luweh parah. Iku pengalaman kula pertama, Pak. Umur 19 tahun Mas Khidir. Jajal. Teruske rokaat pertama nangis mbak-mbak PSK niki. Niki lho, urip kon gawe cerita niki lho judule. Kula waca ayat selanjutnya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tusuu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an Rakaat pertama yang nangis hanya PSK. Rakaat kedua saya ikut-ikutan nangis. Kenapa saya nangis? Apakah karena saya ingat dosa? Enggak. Aku gengsi. Londe nangis masuk aku ora. Yo kelingan dosa toh, Bro, Bro. Coba Bapak Ibu, kula jarang ngaji seserius ini nggih. Di akhir ayat ini Anda perhatikan bagaimana kemudian Allah itu sayang banget dengan kita. Bagaimana kemudian Allah itu sayang dengan pembuat dosa. Maka dalam kitab Jalalain niko napa teng Ihya niko enten crito ngeten. Ana waline Allah niku rangkulan teng Ka'bah. Donga, ya Allah ya Rob, kula mung jaluk siji, mang dadekke kula tiyang ingkang boten tumindak dosa. Apa jawab Allah? Waliku, lak kowe ra tumindak dosa, di mana aku menempatkan maghfirahku? Anane wong tumindak dosa niku mergo nampani maghfirahipun Allah. Mila jenengan aja benci karo wong tumindak dosa tapi dongakno. Aja sok suci. Gayane ngaji ngrasani sing ra mangkat ngaji. Mbok ya men wong cangkem-cangkeme dhewe. Coba perhatikan akhir ayat ini. Aliman sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min waqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Ingat Bapak Ibu. Huwa khairan wa dhama ajran. Apa kata Allah? Wastaghfirullah. Wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Cacat. Wastaghfirullah. Jaluk ngapura karo pangeran. Kenapa kita minta maaf sama dia? Innallaha ghafurur rahim. Karena dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rambung kula salat kula ndonga Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah. Rambung ngaji mbak-mbak EPSK kapan kalian nangis nih kok. Gus, jenengan niku kok aneh to. Ben malam Jumat kok tindak mriki sarungan, salat teng mriki. Tujuane jenengan nopo? Aku ndongake awakmu, Nduk. Lah nopo? Saapi-apike panggonan ono eleke, saelek-eleke panggonan kudu ono apike. Masjid kuwi apik, tapi oke sandal ilang. Sapa sing jikuk Johan? Lah nggon apik ana maksiate, nggon maksiat ya kudu ana apike. Kula diprotes, nggon parlonten dienggo salat, luwe apik nggon lonte dienggo salat daripada nggon salat dienggo nglonte. Ayo, nggih napa mboten? Sa api-api uang ono elee, sa elee uang kudu ono api e. Ka'bah niku panggonan sing paling apik, tapi nyatane kata joki cium Hajar Aswad ngapusi ngopo kowe. Maka boleh tidak saya kemudian berbagi kebaikan dengan mbak-mbak di lokalisasi? Boleh, dan itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Subhanallah. Santai mawon Pak PJN. Oh, lah kula santai mawon. Adi nek wong gendeng ya wis rapopo, wong kentir ya rapopo. Saniki teng Jakarta, Manado, Makassar, Jayapura, Wamena, Bandung kabeh telepon kula. Kiai, tolong kami dibina anak-anak dunia malam di Bandung juga pengen pengajian dengan Gus Miftah. Saya carikan ustaz lain, enggak mau harus sama Gus Miftah. Kenapa? Sampai saya diundang ke Belanda 8 hari. Karena orang Belanda gumun, Islamnya Gus Miftah itu kok ramah, tidak marah-marah, menyenangkan, tidak menakutkan, asik, enggak bengok-bengok kayak Gus Nur Sugiharja. Dalam rangka gawe cerita, mila muga-muga siang niki kula panjenengan sami duwe cerita sing apik. Kula ninggalke cerita sing apik. Sesuk lak kula mati sing dileng-eling cerita kula. Bu, tak takon lak jenengan krungu kabar kula mati jenengan ndongake kula napa mboten? Jenengan krungu kabar Gus Miftah mati jenengan ndongake kula napa mboten? Ora mungkin wong awakmu mati dhisik. Awan bengi ngaji kaya ngene kon bengok-bengok ora kesel piye kula niki. Ya Allah, wis ngono wae jam 2:30 nggih. Piye? 8:30 cangkemmu. Ditutup nganggo sikirane Gus Dur mawon, uripe ayem rumangsa aman duninge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinadir saking lahiran. Moga-moga cerita kula teng Lampung, tasik kula tambah melih benjang seminggu melih tanggal 19 nganti tanggal 20. Sadurunge kula mangkat teng Korea. Kula mung dalam rangka gawe cerita. Lah kula mung ngurusi kula dhewe tok dadi komisaris teng Jakarta bayar kula 100 juta. Ora kenal karo Johan. Pengajian ning Candipuro malah dirampok karo Johan. Johan. Tenanan lak mondok. Ya. Ngail ketok manuk muntek. Nizar. Lemu titik. Sak rayu kok untu tok iki. Maca meniki mboten donga panyuwunan munajat sirane Gus Dur. Muga-muga Indonesia uripe ayem kabeh. Amin. Kula ora urusan jenengan milih presiden sapa. Kula ora urusan. Sing penting Indonesia ayem. Nggih napa mboten? Umpama kula kalih jenengan beda pilihan niku ya ora apa-apa. Umpamane kula 0-1 jenengan hooh kuwi ora apa-apa karepmu. Umpamane ngono. Pak Jokowi dadi presiden niku takdir, umpama Pak Prabowo ora dadi niku nggih takdir padha mawon. Mila ora usah ribut babakan niku. Kula niku wawane sama sekali enggak mau bersentuhan dengan wilayah Pilpres. Tapi gara-gara wingi tokoh-tokoh mereka menghina Bahsul Masail NU kafir jadi non muslim dengan menghinakan kiai-kiai, kula ora trimo. Lah kowe ra dong kok gaya. Ngono kritik kafir, padahal kowe ora ngerti kafir ki apa. Tengku Zulkarnain. Orang NU itu tidak paham. Kafir itu dari kalimat kafara yukafiru kufron, pekok mento, bro, bro. Kalau menggunakan ala wazni fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun kudune kafara yakfuru kufron fahuwa kafirun. Kalau ala wazni fa'ala yufa'ilu taf'ilan kafara yukafiru takfiron. Goblok soalnya ngaji murah ning Darul Muawanah tapi ngajimu ning Tabayatubu YouTuban. Maka goblokmu kana yakunu konangan. Maka utekmu madaya mudu modot sisan. Akhire kafara yakfuru kampret-kampretan. Luweh. Kula ora trimo, lak kiye dinyek kula ora trimo, sing dinyek kula mawon. Kula niku ngaji teng kafe. Sing nyek kula sinten? Ketua Presidium 212 Yusuf Marta. Miftah itu memalukan. Ngaji dan selawat di tempat karaoke. Tak jawab, lebih memalukan mana? Ketika melihat kemaksiatan Anda diam tidak memberikan solusi. Merongos cangkemmu. Ngopo? Kula niku ajeng nakal napa to, Pak? Kula niku wong NU ngerokok ya ora. Kok kula mabuk ngerokok lho ora. Iki apa acene Johan niki? Kaya ngene 500.000. Kula niku ngerokok ya ora. Kopi niku dereng dangu. Dadi lak kula niku dicurigai macam-macam, kowe curiga karo aku apa? Bojoku ya mung siji. Insyaallah siji ning Yogya, siji ning Lampung, siji ning ndi ngono lah insyaallah. Kenapa kamu para janda teriak? Kamu berharap sama aku? Ya aku yang enggak mau sama kamu. Kan kamu sudah tua. Kalau aku nikah sama kamu, aku mati duluan. Kenapa? Karena aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Ya Allah. Nanti wingine sing ngaji nanti, sing ditawani karo rabi sapa wingi? Rampung ngaji. Dik. Gus, napa? Ning Lampung Tulang Bawang Barat. Mbok, teng mriki mawon, ngopo? Tak rabeke kali anak kula. Cie, berharap aku yang ngono to. Sorry. Ngono. Tak kake nizar wae aku ngono. Muga-muga nizar ndang rabi ya Allah. Amin. Rondo anak telu ya Allah. Sarang-sarang munajat. Mangke dalu sing melu pengen ngaji teng Palas. Teng Palas iki pundi? Ono to. Aku yo mung ngarang kok. Ayo Mas Gitir, Mbak Zian kepengin ning Palas. Rampuk ratakan. Ngaji lak bengi niku jamae luwe kathah daripada lawan, soalnya panas to iki. Gah, sareng-sareng. Lah kok lamun Palas tro? Apa kae? Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking buanter nyebut Kanjeng Nabi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyad ni wada raji alfataya jiratal alami ya uhailal judi wal ya halal jodi wal karomi lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan suk ten kadang Allah swarga ya Allah utomaite uka ulase uto Allah diwangsuli meleh lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah swarga manggone utuh mayite uka ulese utuh mayite uka ulese ya Rasulullah salamun diwal karomi ya Allah terakhir ingkang langkung khusyuk ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyik Allah Allah ya halal judi wal karami al-fatihah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.